dibandingkan anaknya, kedua orang tuanya, dan manusia seluruhnya. Aila yaqulu imanu 'abdin ila bihadza, kata Syekh rahimahullah taala, la yu'minu ahadukum, ini la yaqulu imanu 'abdin, tidak sempurna iman seorang hamba. Ini nafi di sini tidak akan menafikan keimanan secara asal pada diri seorang muslim sehingga menjadi kafir. Tidak sempurna keimanan seorang hamba illa bihadza, kecuali dengan perkara ini. Dia lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan kecintaan dia terhadap anaknya, kedua orang tuanya, dan juga seluruh manusia. Bi ayyi qaddima mahabbata Rasulillah ala mahabbatin nas jami'an, dengan dia mendahulukan kecintaan terhadap Rasulullah atas kecintaan terhadap manusia seluruhnya. Wa ta'atullahi wa rasulihi ala ta'atin nas jami'an, demikian juga lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan ketaatan terhadap manusia seluruhnya. Wa kadzalika haditsu Anas aidan, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman, ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayukdzaba fil nar. Demikian juga hadis Anas yang lainnya. Salasun, tiga hal. Barang siapa yang ada tiga perkara tersebut pada dirinya, dia akan merasakan lezatnya keimanan, akan merasakan lezatnya keimanan, lezatnya amalan soleh. Yang pertama, yaqunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Yang menjadikan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan dengan selain keduanya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, dia mencintai seseorang dan dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Kemudian yang ketiga, wa yakraha ay'uda fil kufri dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Bada in anfazahullah minhu, setelah Allah Subhanahu wa taala angkat selamatkan dia dari kekufuran tersebut, kama yakrahu ayyuk zafafina, sebagaimana dia benci ya untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini ya tiga hal. Ya lahu min hadisin azim ma'adhamu hadza hadhi salasi al-hisar ayatun la yablughuha al-'abdu illa bi'auni min Allah. Betapa agungnya hadis ini. Betapa agungnya tiga perkara tersebut yang seseorang akan merasakan manisnya keimanan ketika tiga hal tersebut ada pada dirinya. Dan tiga hal tersebut, tiga hal ini dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya dibandingkan selain keduanya. Dia mencintai manusia karena Allah, dan dia membenci kembali kekufuran sebagaimana dia benci ketika harus dilemparkan dalam api neraka. Tiga hal tersebut tidak bisa seseorang mencapainya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau kita baca ya sekilas, oh tiga hal ini gampang, seolah-olah gampang ya, tetapi intinya kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa mewujudkan tiga hal tersebut. Ya dalil yang paling mudahnya gampang. Kadang seorang muslim dia tidak bisa merasakan nikmat keimanan. Di antara nikmat iman, nikmat ibadah, merasa berat, merasa seakan-akan ibadah itu menyusahkan dia. Tentu berbeda dengan orang yang merasakan lezatnya keimanan, nikmatnya keimanan. Innal 'abda fi hadhihi dunya yata'arradu lidawa'i syarr. Karena sungguhnya seorang hamba di dunia ini dia selalu dihadapkan kepada perkara-perkara yang bisa menarik dia, membawa dia kepada suatu kejelekan. Sekian banyak perkara masuk dalam perkara ini, ditawarkan, dihadapkan kita pada perkara yang bisa menarik kita kepada suatu kejelekan. Wa mukhalifatan ma amara Allah bihi wa rasulihi. Selalu dihadapkan kepada perkara yang bisa menyelisihi apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Wa sawarifu tasarrufuhu an mahabbatillah. Dihadapkan pada perkara-perkara yang bisa memalingkan dia dari kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya, wa mahabbatu rasulihi, dan kecintaan terhadap Rasulnya. Wa tad'ul 'abda ila ayuqaddima mahabbatal 'ashira wal qurabah aw sultan wal mustama aw zawja wal abna ala mahabbillahi wa rasulihi. Hal-hal tersebut mengajak seorang hamba untuk bisa mendahulukan kecintaan dia terhadap keluarga, kerabat, sultan, penguasa, masyarakat, istri, anak. Ini mengajak untuk lebih mendahulukan hal-hal tersebut di atas kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Fal mu'min yatamassaku bimahabbatillahi wa rasulihi. Padahal seorang mukmin seharusnya dia berpegang dengan kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Wa yudahi bikulli syai'in siwaha idza kana yad'u ila mukhalafatiha. Dan seorang mukmin seharusnya rela mengorbankan segala sesuatu dari hal-hal tersebut, kecintaan tersebut terhadap keluarga, kerabat, istri dan yang lainnya, anak. Jika hal-hal tersebut ya mengajak untuk menyisih kecintaan terhadap Allah dan Rasulnya. Ini ya. Berapa banyak ketika kita datang satu perkara kepada kita ya, dihadapan kita kepada perkara ya. Satu sisi perkara tersebut bisa merusak agama kita, kecintaan kita terhadap syariat ini, terhadap Allah dan Rasulnya. Di sisi lain ya, terkadang ya, sebagai manusia biasa terkadang condong untuk membela, mencintai mungkin kerabat, mungkin anak, mungkin teman, sehingga berapa banyak orang diutamakan kecintaan dia, pembelaan dia terhadap orang-orang tersebut dibandingkan pembelaan dia atau kecintaan dia terhadap Allah dan Rasulnya. Contoh saja misalkan ada satu perkara, perkara ini perkara yang menyelisih syariat, sudah jelas menyelisih syariat, nampak diketahui oleh orang lain, bahkan dikhawatirkan mempengaruhi orang lain. Ketika kita misalkan atau ada seseorang mengingkari perkara tersebut karena menyelisih syariat dilakukan oleh seseorang misalkan, muncul pengingkaran dari seseorang, oh ini perkara yang salah, menyelisih syariat, khawatir orang lain akan terbawa, terjerumus, ikut-ikutan, kemudian dia ingkari. Kadang kita dapati ada orang yang langsung melakukan pembelaan terhadap orang yang melakukan penyelisihan syariat tersebut. Jangan gitu ya akhi, jangan keras, dia masih baru, dia masih ini, kasihan nanti gini. Ya. Lupa. Pertama yang harus kita lakukan pembelaan terhadap syariat dulu. Kalau urusannya bertentangan, masalah nanti dia tersinggung, masalah nanti dia awam baru ngaji dan sebagainya, nanti sudah. Pertama yang kita lakukan kalau perkara tersebut benar, mencacati syariat, menyelisih syariat, bahkan dikhawatirkan akan menjadikan orang-orang terkena fitnah tersebut, segera ingkari, takdim, dahulukan pembelaan terhadap syariat. Urusan nanti perasaan orang ini itu nanti, karena mafsadahnya lebih besar kerusakan terhadap syariat, apalagi dilakukan secara terang-terangan lebih berbahaya. Maka dahulukan pembelaan terhadap syariat tersebut. Dan ini yang dinasihatkan oleh para imam kita dari Syekh Rabi Abdullah Ta'ala, ketika sedang mengingkar dan sebagainya, beliau katakan pertama yang adalah jangan sampai kerusakan tersebar. Adapun orang yang kemudian kita memberikan tasamu, toleransi dan sebagainya, nanti sudah hentikan dulu. Kalau dia maksud kebid'ahan, hentikan dulu kerusakan kebid'ahannya tersebut. Jangan sampai kemudian yang lain mengikutinya. Ini dahulukan takdim pembelaan terhadap syarat ini sebelum melakukan pembelaan pada yang lain, yang lainnya. Jadi kadang kebalik, kita lupa, sampai lupa. Dibiarkan mukhalafah tersebut tidak diingatkan, bahkan dibiarkan sibuk dengan pembelaan terhadap saksi atau orang tertentu. Nanti kalau dia di sampai yang gini, Kristen tapi gini, nanti akan begini, akan begini, akan begini. Nah, tidak seperti itu. Mahabbatullah wa rasulihi, mahabbatu syariatihi, cintanya Allah dan Rasulnya terhadap syariatnya, penjagaan terhadap syariat Allah jauh lebih diutamakan dan didahulukan dibandingkan dengan yang lainnya. Wa inna mahabbatullahi tad'u al-'abda ayuhibba lahu wa min ajlihi fayuhibbu man ahabba Allah wa man ahabba rasulahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yabghudu man abghadahu Allah wa abghadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala akan membawa seorang hamba mencintai Allah dan mencintai karena Allah, sehingga dia akan mencintai orang yang mencintai Allah. Ini begitu banyak hikmah dan fawaid faidah ketika seseorang lebih mendahulukan kecintaan Allah, maka dia akan mencintai orang yang mencintai Allah juga, dan akan mencintai orang yang mencintai Rasulnya, dan akan membenci orang yang membenci Allah, akan membenci orang yang Allah membencinya, dan akan membenci orang yang Rasulullah SAW membencinya. Kemudian wa yakraha ar-rujuu' ila kufri ba'da an amtadahu Allah minhu, dia akan benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, angkat dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrahu ayyudha fi an-nar, sebagaimana dia benci kalau harus dilemparkan ke dalam neraka. Li'anna al-kufra mujibun lil-qadfi fi an-nar, karena kekufuran itu otomatis akan menyebabkan seorang dilemparkan ke dalam neraka. Wal baqau fiha abadul abidin wal a'udzu billah, dan kekufuran akan menyebabkan seorang kekal di dalam neraka selama-lamanya. La ya'lamu alladziina kafaru hina la yakfuna 'an wujuhihim an-nar wa la 'an dhuhurihim wa lahum yunsarun bal ta'tihim baghtatan fatabhatuhum fala yastati'una raddaha wa lahum yunzarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seandainya orang-orang kafir tahu ketika mereka tidak mampu, tidak bisa menghindari neraka yang membakar wajah-wajah mereka dan juga punggung-punggung mereka, walahum yusur di dalam tangan mereka tidak ada yang menolong. Baltatihim baltah, bahkan azab tersebut datang kepada mereka secara tiba-tiba sehingga membuat mereka panik. Fala yastati'una raddaha, mereka tidak mampu untuk menghindar dari azab tersebut. Walahum yunzarun, dalam keadaan mereka juga tidak diberikan tangguh, tidak diberikan tangguh waktu dari azab tersebut. Wa akhiran fi hadis Ibn Abbas, dan terakhir dalam bab ini hadis Ibn Abbas, man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullahi bizalik ila akhir. Hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu, barang siapa yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, wa wala fillah, dan dia berloyalitas karena Allah, wa'ada billah, dan dia memusuhi karena Allah. Fa inna matunalu walayatullah bidzalika, sesungguhnya walayah telah disebutkan pada pertemuan yang lalu ya. Makna walayah, walayah makna adalah mu'afah wa mahabbah wa nusrah. Maka sesungguhnya kecintaan Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidaklah bisa didapat kecuali dengan hal-hal tadi. Dengan mencintai karena Allah, membenci karena Allah, berloyalitas karena Allah, memusuhi karena Allah. Atau bagi orang yang membaca wilayah, maka sungguhnya kekuasaan yang Allah berikan tidak akan didapat kecuali dengan hal tersebut. Sifatul mukminin, sifatul mukmin bi annahu yuhibbu fillah wa yubghidu fillah wa yuwali fillah wa yu'adi fillah. Ini adalah sifat seorang mukmin. Dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, loyal karena Allah, dan memusuhi karena Allah. Wa anna walayatullah la tunalu illa bihadhihi martabah. Dan bahwasanya kecintaan Allah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa didapat kecuali dengan perkara ini. Hatta wa in kasrat salatul abdi wa shaum. Bahkan walaupun seorang hamba itu sholatnya banyak, misalnya banyak, di ulama berpendapat bahwasanya amalan qalb, dengan hadis ini amalan qalb, amalan hati itu lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan amalan jawari. Sholat, shaum itu amalan jawari, yang mencintai, yang membenci, itu amalan hati. Saya mengatakan ini dalil bahwasanya amalan hati itu lebih utama, lebih afdol dibandingkan dengan amalan jawari. Tidak bisa didapat kecintaan ataupun pertolongan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan ini. Walaupun sholatnya banyak, shaumnya banyak, walam yakun minal mausufina bihadhihi al-awsaf, tetap tidak disifati dengan sifat ini. Orang yang mendapatkan kecintaan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada pada sifat-sifat tersebut. Fa innahu lam yasil ila haqiqatil iman wa kamalihi. Dia tidak akan sampai kepada hakikat iman dan kesempurnaan iman. Walam yasila ilahi illa bidzalika, tidak bisa sampai kepada kesempurnaan iman dan hakikat iman kecuali dengan hal tersebut. Mencintai karena Allah, membenci. Karena Allah berloyalitas, memusuhi. Tsumma akhbara Ibn Abbas, kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan annahu qad sarat 'amatu mu'afatin nas wa mawadatihim 'ala umuri dunya wa dzalika la yujdi 'an ahli syai'an. Kemudian Ibn Abbas radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya sekarang ini kebanyakan persaudaraan, hubungan saudara yang terjadi dalam manusia, kebanyakan kecintaan yang dilakukan manusia itu di atas perkara dunia, bukan fillah, persaudaraan yang dijalin, percintaan yang dijalin itu bukan di atas, bukan karena Allah, tetapi ala umuri dunia, di atas urusan dunia. Wa dzalika la yudzi an ahli syai'an, yang demikian itu tidak akan bermanfaat. La yudzi ayla yanfa'uhum dzalika yaum al-qiyamah. Yang demikian itu tidak akan bermanfaat, kata beliau, sedikit pun pada pelakunya pada hari kiamat. Mu'akhah, saling cintai atau persaudaraan yang dilakukan tetapi semata-mata karena perkara dunia, nanti di akhirat tidak akan bermanfaat. Al-akhilan yawma idin ba'dum li ba'din adu ilal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai pada hari ini, hari kiamat, sebagian mereka justru akan menjadi musuh, sebagian yang lain kecuali orang yang bertakwa. Ini di, kalau sekedar persaudaraannya atau saling mencintainya hanya karena urusan dunia, nanti di akhirat tidak akan bermanfaat. Walihada qala Ibn Abbas fi qawli ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Oleh karena itu Ibn Abbas ketika beliau menafsirkan ayat wa taqatta'at bihimul asbab, dan segala hubungan mereka akan terputus pada hari kiamat. Ay al-mawaddah, ay inqata'at al-mawaddah allati kanat bainahum fid dunya ala umuri dunya tasabuha. Ini kecintaan di antara mereka akan terputus pada hari kiamat nanti. Kalau kecintaannya berdasarkan dunia, benar-benar masya Allah saling mencintai, ternyata hanya karena urusan dunia, karena saling menguntungkan, misalkan karena rekan bisnis dan sebagainya, karena ada perkara-perkara yang diharapkan dari urusan dunia, akan terputus nanti pada hari kiamat. Wa manafi'u tabadaluha, karena sekedar manfaat yang bisa saling mereka dapatkan. Walakin tilkal umur wa tilkad dunya tadhhabu yaumal qiyamah, akan tetapi perkara-perkara tersebut akan hilang pada hari kiamat. Wala yabqa ila ma kana lillah wa fillah, dan tidak akan tersisa kecuali sesuatu yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna mimman yuhibbu laka wa yabghudu min ajlika wa yuwali ala ta'atika wa yu'adi ahla ma'siyatika innahu sami'u du'a. Wallahu bisa kita sampaikan, alhamdulillah selesai bab ini, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk bab qawlihi ta'ala innama dhalikum syaitan yukhawwifu awliyahu fala takhafu wa khafu in kuntum mu'minin.